Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Bulughul Maram karya Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah, wa an Abi Umar ibn Anas عن أمومة له من الصحابة أن ركبا جاءوا فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا وإذا أصبحوا أن يغدوا ila musallahum. Dari Abu Umar ibnu Anas, dari beberapa pamannya yang juga dari kalangan para sahabat, meriwayatkan, berarti dalam sanad hadis ini ada jahala, ada majhul, karena siapa pamannya ini enggak diketahui. Abu Umar hanya menyebutkan dari beberapa pamannya, umumah jamak dari am, ami. Siapa ini orang? Enggak diketahui. Samar, tapi ma'ruf adanya seperti yang telah lalu-lalu, karena dia dari kalangan para sahabat, maka la yadur. Tidak diketahui siapa orangnya, ini tidak memadharatkan, tidak membuat hadis kemudian lemah, karena sahabat semuanya udul, semuanya thiqah, terpercaya, karena Allah sudah memuji mereka, Rasul pun demikian. Maka gak masalah kalau pun gak disebut, yang jelas dia sahabat. Bahwa sekelompok rok ini jamak dari rokib, beberapa penunggang mengendarai kuda atau ontanya, datang ini ke Madinah dan bersaksi bahwa mereka melihat hilal tadi malam, hilal Syawal. Ini mereka dari luar, dari perjalanannya safar, sehingga mudah bagi mereka melihat hilal di alam terbuka, di gurun pasir. Ahlul Madinah, Rasulullah dan para sahabat saat itu tidak melihat hilal karena satu dan lain sebab. Walhasil, begitu kelompok ini datang, rombongan ini masuk Madinah, mengatakan, "Loh, kami sudah lihat tadi malam hilal." Artinya hari ini, di hari mereka datang ke Madinah adalah satu Syawal, tapi Rasul dan para sahabat masih dalam keadaan puasa. Fa'amarohum munabi an yuftiru. Maka Rasul kemudian memerintahkan mereka untuk berbuka. Sudah batalkan puasanya. Konteks hadis terkesan yang Rasul perintah untuk berbuka orang-orang ini, rombongan yang datang masuk Madinah ini, fa'amarohum, maksud Nabi perintah mereka untuk berbuka. Namun di lafaz lain lebih jelas Rasul disebutkan fa'amaron nasa an yuftiru. Kemudian Rasul perintahkan orang, ini semua yang di Madinah, untuk berbuka. Wa idza asbahu, dan beliau perintahkan pula esok hari pagi untuk semua pada keluar ke musalla untuk menjalankan sholat Idul Fitri. Hadis diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Dawud, dan ini lafaz Abu Dawud dan sanadnya sahih. Hadis ini menjelaskan permasalahan tentang hukum sholat Id di hari kedua dari kedua Syawal, dikarenakan pada hari pertama orang tidak melakukan sholat Idul Fitri karena udzur. Tidak melakukan sholat Idul Fitri karena udzur, karena ada alasan syar'i. Maka dilakukan sholat Idul Fitri di hari kedua sebagaimana Rasul perintahkan kepada segenap para sahabatnya. Hadis mengajarkan kepada kita banyak hal. Antara lain yang pertama, betapa ringan dan mudahnya syariat Allah, syariat yang suci ini. Dari mana diketahui? Diketahui dari hadis ini, salah satu dalilnya, bahwa ketika orang melakukan sesuatu berbeda atau menyalahi hukum yang sebenarnya dalam syariat dikarenakan udzur yang ada pada mereka, maka itu ma'fu, dimaafkan. Ini enggak dianggap dan tidak ada konsekuensinya, dalam artian mereka kemudian dianggap dosa, tidak, dianggap melakukan maksiat, tidak, ma'fu, dimaafkan. Padahal semestinya Id ya hari itu, satu Syawal. Dan begitulah mudahnya syariat Allah, tidak membebani, tidak memberatkan umatnya. Yang kedua, bahwasanya jika hilal tidak tampak karena mendung, langit, atau yang semisalnya, yang wajib adalah menyempurnakan bilangan Ramadan. Karena ru'yah Syawal dilakukan di malam 30 Ramadan. Orang sudah puasa 29 hari, maka di hari malam ke-30 mereka ru'yah. jika memang tidak tampak hilal Syawal, tidak terlihat, maka pemerintah akan mengumumkan bahwa tahun ini Ramadan digenapkan menjadi 30 hari, sehingga esok adalah hari ke-30 Ramadan. Hal ini karena bulan Rasulullah sebutkan hakadha wa hakadha wa hakadha wa aqada ibhamahu fi tsalitsa. Bulan itu begini, begini, dan begini. Artinya 29 hari atau 30 hari digenapkan. Sehingga tidak ada bulan di dalam Islam 28 hari, enggak akan pernah ada selamanya. Sebagaimana pula di dalam Islam, bulan-bulan Islam tidak ada bulan itu 31 hari. Ima 29, ima 30 hari sebagaimana yang Rasulullah sebutkan. Dalam hal ini tidak ada beda antara awal bulan dengan akhir bulan. Artinya, memasuki Ramadan dengan keluar dari Ramadan tidak ada beda, sama. Kembalinya kepada Ru'yatul Hilal. Berarti di Sya'ban sama. Ru'yatul Hilal Ramadan dilakukan di malam 30 Sya'ban. Sya'ban tanggal 29, malamnya ru'ya. Kalau memang terlihat hilal, ya sudah besok awal Ramadan. Tidak terlihat, ya Sya'bannya digenapkan menjadi 30 Ramadan, esok pasti Ramadan sudah. Itu memasuki Ramadan. Begitu pula di akhir Ramadan, 29 Ramadan, ru'ya Syawal. Tidak terlihat, ya sudah, berarti digenapkan Ramadannya 30 hari, esok pasti 1 Syawal. Sehingga kurang tepat pendapat sebagian fuqaha yang mengatakan jika tidak tampak hilal di awal Ramadan di tanggal 30 malam 30 Syaban, maka tetap disyariatkan puasa, kata mereka ihtiyatan, imbabil ihtiyat, hati-hati saja, khawatir kalau itu sudah Ramadan ternyata kitanya enggak puasa, maka lebih baik puasa jaga-jaga saja. Tapi ini kurang tepat karena hukum Rasul kembalikan kepada ru'ya, dilihat ada hilal atau tidak. Tidak ada beda antara awal bulan dengan akhir bulan. Yang kedua atau yang ketiga, hadis ini pula mengajarkan kepada kita bahwa salat Id jika tidak diketahui bahwa itu adalah hari Id, tidak diketahui karena udzur tadi, bahwa ternyata ini hari 1 Syawal, tidak diketahui itu kecuali setelah lewat waktu sholat. Karena waktu sholat itu ditentukan ketika matahari qaidur rumh dari perut langit keluar, terlihat kira-kira satu hasta. Itu waktu pelaksanaan sholat Id ini pagi sekali, kurang lebihnya jam 6, 6.15, 6.30 ya, ini sekitar itu. Kalau kemudian tidak diketahui kalau hari itu adalah 1 Syawal karena udzur tadi, Kapan diketahuinya? Diketahuinya nanti jam 10 siang, jam 11 misalnya. Seperti kasus ini, datang orang rombongan menyatakan kami ngeliat hilal di tempat ini dan itu. Tapi sudah lewat masa sholat id. Maka yang sunnah kapan dilakukan sholatnya? Esok pagi. Dan hukum ini umum. Hatta zaman sekarang. Yang walaupun dengan banyak kecanggihan teknologi dan lain sebagainya. Namanya manusia. Subhanallah. Yang HP-nya rusak. Sinyalnya lemot. Yang sedang ada gangguan. Sehingga yang di sana yang tim ru'yanya misalnya gak bisa ngasih kabar. Yang baterainya lobet misalnya. Banyak sebab lah. Sehingga baru masuk berita jam 10 siang, jam 11. Ya sudah. Maka sholat id dilakukan di esok hari. Dalam hadis pula, mengajarkan kepada kita ketika sholat ini dilakukan di esok hari, hari kedua, apakah itu teranggap qadha, qadha sholatul id yang seharusnya kemarin dilakukan, ataukah itu ada. Ada itu pelaksanaan ibadah di waktunya. Qadha sudah bukan di waktunya, hanya saja dia qadha. Ya layaknya puasa. Kalau kamu lakukan itu di bulan Ramadan, itu namanya ada. Karena kamu sakit, kamu bayar di bulan Dzulqa'dah misalnya. Maka waktu kamu puasa Ramadan di bulan Dzulqa'dah membayar, itu namanya qadha, karena kamu lakukan bukan pada waktunya. Kamu membayarnya saja. Nah, sekarang ini sholat id ini dilakukan di hari kedua, apakah itu teranggap qadha, karena bukan pada waktunya hari kedua, ataukah teranggap ada karena dilakukan dengan udzur. Atau yang kemarin ditinggalkan karena udzur. Para fuqaha memahami dari perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti di dalam hadis ini, ketika ada perintah dari Rasul atau itu bahkan dari Allah, dan Rasul memerintahkan di sini untuk mereka sholat, sholatlah, kita sholat besok pagi. Setiap yang ada perintah semacam itu, maka itu hukumnya adalah hukum ada. Hukum ada dan bukan qadha. Karena diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian, walaupun dilakukan di hari kedua, maka itu tetap ada dan bukan qadha dengan perintah Rasul SAW. Kenapa demikian? Karena kalau itu qadha, ini bedanya, akan dilakukan di saat udzur itu sudah terangkat. Tidak boleh ditunda lebih lama lagi. Berita masuk rombongan ini misalnya jam 10, jam 11, ba'da zuhur misalnya. Bahwa kemarin ada hilal kami lihat. Berarti sudah enggak ada udzur bahwa ini adalah hari pertama Syawal. Kalau qadha ya sudah saat itu harus dilakukan sholat qadhaan. Saat itu enggak boleh ditunda besok. Sebagaimana Rasulullah sebutkan, man nama an sholatin aw nasiyaha falyusholliha idza dzakaraha. Orang kalau ketiduran atau lupa dari suatu sholat, langsung dia harus lakukan begitu dia ingat, saat dia ingat, kapanpun itu, kapanpun itu. Bahkan kalaupun itu waktu-waktu terlarang, kamu tertidur, baru bangun, misalnya jam-jam 5 sore, 5 seperempat, itu waktu terlarang. Mau tenggelamnya matahari untuk sholat, tapi kamu belum sholat asar masalahnya. Kamu ketiduran. Maka kamu lakukan qadha saat itu juga. Begitu pula kalau lupa, karena memang lupa, subhanallah. Ingat, ya Allah aku belum sholat ini, dilakukan di saat itu. Itu kalau qadha. Sementara ini Rasul katakan besok ditunda pelaksanaannya. Berarti itu ada, bukan qadha. Dengan ini kita terseret kepada pembahasan yang fuqaha sebutkan qadha fawaid, hukum atau masalah mengqadha sholat-sholat yang tertinggal, mengqadha sholat-sholat yang tertinggal. Ini ada beberapa macam bentuknya, baik itu disebut qadha ataupun ada. Ada perbedaan, terkadang dilakukan sholat itu sama seperti sifat-sifatnya dan tata caranya, begitu udzurnya telah hilang, terangkat. Seperti sholat lima waktu, dilakukan saat dia sudah tidak ada udzur. Bagaimana pelaksanaannya? Ya pelaksanaannya seperti biasanya. Sifatnya bagaimana? Empat rokaat, ya empat rokaat dengan sujudnya, dengan rukuknya, dan seterusnya. Sama seperti pelaksanaan sholat itu di waktu-waktu normalnya. Artinya tidak ditunda untuk dilakukan di waktu hari berikutnya. Kamu lupa sholat asar misalnya, bangun-bangun jam 4:30, jam 5, terus nanti aja nunggu asar, besok akan saya lakukan qadha sholat asar hari ini. Yang tidak, lakukan hari itu juga, sekarang juga ketika kamu ingat. Ini yang pertama. Yang kedua, diqadha sholat tersebut, diqadha badalnya, penggantinya. Dan dilakukan pula tidak seperti sifat dan tata caranya. Contohnya fuqaha sebutkan seperti sholat Jumat, ketika itu tertinggal, terlewat, Orang enggak mendapati sudah Jumat. Maka harus dikodok. Bagaimana kodoknya? Apa sama seperti sholat Jumat? Ada khutbahnya, kemudian sholat dua rakaat? Tidak. Karena sudah bukan waktunya Jumat. Dia datang atau ingat atau apa misalnya, sadar dan lain sebagainya. Udur-udur yang ma'ruf. Baru itu jam 2 siang misalnya. Ya sudah. Dia lakukan kodoknya adalah sholat duhur. 4 rakaat. Maka sifatnya, tata caranya jelas berbeda dengan sholat Jumat yang cuma 2 rakaat. Ini bentuk yang kedua. Serupa dengan itu, witir malam kalau terlewat, tertinggal karena ketiduran atau yang lain, dikodok di pagi harinya. Tapi sifat dan tata caranya berbeda, bukan ganjil tetapi genap. Kamu biasa witir 3 rakaat, maka kamu lakukan 4 rakaat. Kamu biasa witir 1 rakaat, kamu lakukan 2 rakaat. Yang ketiga, qadha salat yang tertinggal, terlewat di waktu yang serupa dengan waktu pelaksanaan sholat itu. Walaupun itu bukan waktunya, tapi serupa, disamakan. Dalam hal ini seperti sholat id, seperti ini. Maka dilakukan esok hari kedua, di waktu sholat id tersebut, tadi jam-jam 6, 6.15. Sebagaimana pelaksanaan sholat itu, seandainya dilakukan di awal hari, di waktunya. Yang keempat, sholat yang tidak diqadha, yaitu sholat-sholat yang disebut dawatul asbab, yang punya sebab. Seperti misalnya kusuf, gerhana, sholat gerhana bulan, gerhana matahari. Pelaksanaannya ma'ruf. Permasalahannya, orang gak tahu kecuali setelah selesai gerhananya, sudah terbuka mataharinya, sudah terlihat bulannya. Bagaimana terus? Tadi orang pada sholat, ya Allah, nah baru tahu ini, baru ngerti misalnya. Tak kodok sudah. Saya sekarang mau sholat kusuf, sholat khusuf. Boleh? Tidak boleh. Tidak ada di dalam sunnah. Karena waktunya telah lalu, ya lalu sudah. Enggak ada pelaksanaannya. Sementara itu disyariatkan ketika terjadi kusuf atau kusuf, gerhana bulan atau matahari. Maka ini bukan sholat yang bisa di qadha. Itu 4 macam bentuk qadha terhadap sholat-sholat yang terlewat atau tertinggal karena udzur. Hadis kembali juga mengajarkan kepada kita tampak menunjukkan wajibnya sholat id. Dari mana itu diketahui? Satu, diketahui dari perintah Rasul, fa'amaron nas an yusallu atau an yuftiru. Rasul perintahkan orang untuk buka hari ini dan perintahkan besok sholat. Perintah Rasul, perintah hukum asalnya wajib. Satu. Yang kedua, Rasul memerintahkan pula untuk para wanita muslimah semua harus keluar ikut dan menyaksikan sholat id ini. Bahkan yang dipingit sekalipun, gadis-gadis yang mau dinikahkan sedang dalam pingitan suruh keluar untuk ikut menyaksikan dan melakukan sholat id. Yang tidak punya jilbab suruh pinjami jilbab tetangganya. Semuanya Rasul perintahkan keluar. Permasalahan ini tentu ada khilaf di kalangan fuqaha. Ada yang mengatakan sholat id itu hukumnya sunnah bukan wajib, dan mereka berdalil juga cukup kuat dengan hadis A'rabi, badui yang tanya Rasul itu, apa yang Allah wajibkan bagiku dari sholat. Dia sedang tanya, butuh jawaban, butuh hukum, harus dijelaskan padanya. Dan dia bertanya, yang wajib. Jelas pertanyaan dia, apa yang wajib bagiku dari sholat? Apa yang Allah wajibkan? Rasul jawab, 5 waktu. Sholat 5 waktu. Lagi dia tanya, mempertegas, ada yang lain tidak? Rasul katakan, tidak ada. Kecuali kalau kamu melakukan sholat-sholat sunnah, ini. Tapi yang wajib 5 waktu ini saja. Wa ta'khirul bayan an waqtil haja la yajuz. Seperti mereka sebutkan, tidak boleh dan tidak mungkin Rasul menunda penjelasan di waktu itu dibutuhkan. Jika memang sholat id itu wajib, ini pendalilannya, pasti akan Rasul katakan termasuk sholat id wajib bagi kamu. Apalagi dia sedang tanya apa yang wajib. Dan Rasul hanya jawab 5 waktu, menunjukkan selain 5 waktu ini tidak ada sholat yang wajib. Semuanya adalah sholat-sholat sunnah. Sebagian fuqaha lain berpendapat bahwa sholat id itu fardul kifayah, harus dilakukan oleh sebagian umat ini. Jika itu sudah dikerjakan, maka gugur dosa dari yang lain. Tapi jika semua tidak mengerjakan, semua berdosa. Hal itu karena sholat id termasuk syiar besar, syiar penting di dalam Islam. Sama seperti adzan, harus ada yang adzan di negeri itu, daerah itu, agar yang lain gugur dosanya. Ini fardu kifayah. Pendapat ketiga fuqaha, ada pula a'imah yang berpendapat sholat id fardu. Bahkan mereka tegaskan fardu ain. Kewajibannya itu atas setiap individu. Karena kalau kifayah sebagian, ini tidak. Setiap orang terkena kewajiban untuk sholat id. Pendalilan mereka satu, Rasul perintahkan untuk mengerjakan. Seperti hadis ini, Rasul perintahkan semua keluar, bahkan wanita dipingit, gadis yang tua, bahkan yang haid sekalian. Wanita yang sedang haid, sedang datang bulan, suruh keluar oleh Rasul untuk menyaksikan, suruh ke musalla. Hanya saja di waktu sholat mereka disuruh menjauh, yang haid, karena gak boleh sholat. Tapi tetap disuruh keluar. Menunjukkan pentingnya arti dari sholat id ini. Karena kalau itu bukan wajib, tidak akan Rasul perintahkan semua umatnya untuk keluar, bahkan yang wanita-wanita tadi, bahkan yang haid sekalipun. Lalu bagaimana dengan hadis A'rabi tadi, Badui yang tanya lima waktu tadi? Mereka menjawab, ulama yang mengatakan sholat id itu wajib, ya kita arahkan, kata mereka, bahwa jawaban Rasul kepada Badui ini terkait sholat-sholat yang terulang pada setiap harinya, yang wajib di setiap hari 24 jam. Kalau itu yang dia tanyakan, ya hanya 5 waktu, memang gak ada yang lain. Oleh karenanya, kalau seandainya hadis A'rabi ini digunakan dalil untuk menafikan wajibnya sholat witir, mustaqim, tepat. Kenapa? Karena witir dilakukan tiap hari. Wajibkah witir itu? Tidak wajib. Dalilnya hadis A'rabi ini, karena terulang setiap hari. Jika witir itu wajib di setiap harinya, setiap malam, pasti akan Rasul ajarkan kepada badu ini. Padahal tidak ada kecuali 5 waktu ini. Menunjukkan witir itu sunnah, muakkadah, dan bukan wajib. Tapi terkait sholat id, dia bukan setiap hari. Terulang hanya pada setiap tahun. Ini dikuatkan lagi dengan kenyataan orang jika nazar untuk sholat. Nazar, dia sakit misalnya, dia katakan, kalau Allah sembuhkan aku dari sakit ini, aku nazar untuk sholat untuk Allah, aku sholat sunnah, melakukan sholat 4 rakaat misalnya. Begitu dia sembuh, apa hukum sholat 4 rakaat baginya? Wajib, karena nazarnya. Dimana Rasul katakan, man nadhara an yuti Allah fal yuti'hu. Yang nazar untuk mentaati Allah, termasuk sholat, taati, lakukan nazarnya. Wajib bagi dia saat itu sholat 4 rakaat ini. Padahal dia bukan 5 waktu. Dengan demikian, salatul id wal ilmu indallah, secara nusus dari dalil lebih dekat, kalau dilihat dari nas dan dalilnya, lebih dekat pendapat yang mengatakan salat id itu wajib fardu ain atas setiap muslim dan muslimah. Makanya juga dalam hadis ini yang menguatkan kewajibannya, Rasul tidak gugurkan salat id, padahal itu ada udzur. Tidak kemudian, ya sudah, untuk tahun ini kita enggak salat karena ada udzur. Kita enggak tahu kalau hari ini 1 Syawal. Enggak begitu. Saking wajibnya sampai Nabi katakan, besok pagi kita sholat id. Dilakukan bukan pada waktunya sudah. Qadha. Ada menurut sebagian, ada khilaf tadi. Dilakukan di esok harinya. Menunjukkan sangat kuatnya kewajiban sholat Idul Fitri. Dan pendapat ini yang dikuatkan oleh Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala, bahwa sholat id wajib atas setiap muslim dan muslimah. Hadis pula menunjukkan sunnahnya pelaksanaan sholat Id di musholla. Sunnahnya pelaksanaan sholat Id di musholla. Lebih afdol jika itu dilakukan di luar tempat tinggal mereka. Ini keluar sedikit, di mana ada tempat yang memungkinkan, lapangan luas, orang kumpul di situ untuk melakukan sholat Id. Fuqaha mengecualikan Mekah. Kata mereka karena Mekah ibarat lembah, dan memang kalau kamu lihat Mekah, bagi yang pernah ke sana, ma'ruf, pegunungan semuanya. Hampir boleh dikata enggak ada lapangan terbuka di Mekah. Lapangan layaknya di tempat kita ada lapang tanah terbuka gitu, hampir enggak ada. Semuanya gunung, naik turun gunung, gunung, gunung. Tempat yang paling memungkinkan terbuka, lebar, orang bisa kumpul banyak, satu-satunya Masjidil Haram. Oleh karena itu kemudian mereka katakan khusus Mekah lebih sunnahnya atau lebih afdalnya dilakukan di Masjidil Haram. Selain dari Mekah, kembali kepada hukum asalnya tadi, afdolnya di lapangan yang terbuka. Hadis pula mengajarkan bahwa sunnahnya sholat Id itu dilakukan di awal waktunya. Karena lafaz hadis Abu Umair an yaghdu ghadat ghadwa, itu awal-awal pagi, awal-awal terang. Jadi di sunnah disebutkan ketika matahari itu baru keluar. Yani ditunggu sejenak melewati waktu terlarang, karena syuruq awal pagi, awal cahaya matahari itu keluar, waktu terlarang untuk sholat. Makanya termasuk syuruq pula, sholat syuruq yang disunahkan ketika orang nunggu dari subuh sampai syuruq, fuqaha sebutkan dilakukan ditunda sedikit sehingga terlewat masa waktu terlarang tersebut. Ditunda 5 menit, 10 menit kurang lebih, sehingga terlewat masa waktu terlarang itu, kemudian kamu bisa melakukan sholat syuruq yang pahalanya seperti umroh. Ini pun demikian, ditunda sampai terlewat sedikit dari waktu sholat yang terlarang. Hadis pula mengajarkan kepada kita bahwa tidak sunnah, dan ini penting, tidak sunnah, tidak ada di dalam sunnah, tidak diajarkan di dalam sunnah mempersulit dan memojokkan saksi dalam hal ini yang ru'yah hilal. Karena enggak ada disebutkan oleh Rasulullah SAW. Misalnya saja, bagaimana kamu melihat, di mana kamu melihat, apalagi kalau sekarang, di titik mana, derajat berapa, dari sudut berapa, di ketinggian berapa, detik berapa, second berapa, dengan alat apa, merek apa. Nayas loh. Didetailkan dan dipersulit, dipojokkan demikian rupa dengan pertanyaan-pertanyaan yang semacam ini. Tidak ada. Diketahui ini saksi, bisa dipercaya, orang baik, orang soleh, diketahui keagamaannya, ininya. Kalau sudah diterima, Rasul enggak ribet. Datang orang, rombongan ini dari Safar mengatakan, kami melihat hilal dari luar sana. Kalau besok sholat id, selesai. Enggak ada Rasul tanya, kapan kamu lihat, di mana kamu lihat, sudut berapa, derajat berapa, jam berapa, di arah mana. Enggak ada. Langsung diterima beritanya. Kecuali kalau memang diketahui orang ini orang yang tidak bisa diterima persaksiannya atau perlu dipastikan, misalnya diketahui fasik, kadzab, misalnya pendusta, ada tanda-tanda yang dengannya sulit untuk diterima persaksian dia, baru mungkin. Adapun secara umum diketahui ini orang baik, orang soleh, apa yang dia persaksikan diterima. Makanya tidak ada di dalam sunnah dan tidak diajarkan untuk mempersulit dan memperberat saksi dengan pertanyaan-pertanyaan dan tuntutan-tuntutan yang semacam itu. Nah, dan itu penting di dalam hadis. Begitu dia mendapat berita, informasi dari saksi yang terpercaya, diterima. Di zaman sahabat belum ada teleskop, belum ada alat teropong bintang, wala ada jam dengan kedetailan yang semacam itu, bisa sak second-secondnya. Gak ada. Mereka lihat dengan mata telanjang. Mereka lihat begini, kelihatan hilal, kalas. Lihat hilal. Lah sudut berapa, wala derajat berapa, wala jam berapa, ini berapa. Dan sebaik-baik perkara adalah mengikut dan meniru jejak salafus saleh dari para sahabat dan tabi'in. Rahimahumullah wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.